Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-22 dari bulan Rabi'inil Akhir 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 6 Desember 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menukilkan hadis yang ke-207 bitikrar, atau hadis yang ke-56 biduni tikrar, dari babu bayani an-dinan nasihah, bab yang terkait dengan penjelasan bahwa agama ini adalah nasihat, yang mana disebutkan bahwasanya hadis ini datang dari sahabat yang mulia Jarir ibni Abdullah ibni Jabir radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika Jarir ibni Abdullah mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin, bahwa aku pernah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan senantiasa pula menasehati sesama muslim. Dan telah kita sebutkan pula beberapa faedah yang terkandung dalam riwayat ini. Dan pada malam hari ini biidznillahi ta'ala kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, atau Imam Muslim alaihi rahmatullah, terkait dengan riwayat yang berikutnya yang kurang lebihnya sama. Disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ardah yaqul bayatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslimin, aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa menasihati sesama muslim. Ini hadis yang ke-208. Begitu juga hadis yang ke-209, berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu warda qala bayatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah falaqanani fi mastata'ta wan nushi likulli muslimin. Kata Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu warda bahwa aku berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa muslim, kepada pemerintah yang sah. Falaqanani, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam yang mentalkin diriku, fi mastata'ta, senantiasa mendengar, senantiasa taat dalam perkara-perkara yang kita mampu untuk melakukannya. Wa nushi likulli muslimin, Begitu juga Nabi SAW mentalkinkan bai'at tersebut agar aku senantiasa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Maka dalam ucapan Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda yang berisi tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bai'atnya beliau as-sam'u wat-tha'ah fi mastata'at, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath jilid yang pertama halaman ke-168. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, rawainahu bi fathit ta'i wa dhammiha, kami meriwayatkannya dengan fathah yang tak yang difathahkan, fi mastata'ta wa dhammiha. Begitu juga kami meriwayatkan dengan atta yang didhammahkan. Jadi tak yang difathahkan, fi mastata'ta, begitu pula dengan tak yang didhammahkan, fi mastata'tu. Dua-duanya benar. Dua-duanya telah diriwayatkan oleh riwayat Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Wa tawjihuha atau wa tawjihuhuma wadihun, dan sudah sangat jelas maksud dari kalimat, dua kalimat tersebut apa, fi mastata'ta, yang engkau mampu, fi mastata'tu, yang aku mampu. Maka sudah sangat wadih. Wal maksud, adapun maksud dari ucapan fi mastata'tu atau fi mastata'ta tersebut, wal maksudu bihadha tanbihi ala anna al-lazima minal umuril mubayya'u alaiha huwa ma yutaq kama huwa al-mushtaratu fi asli taklif. Maka yang lazim, yang harus untuk dilakukan oleh seorang yang berbaiat terhadap apa yang diucapkannya dari amalan-amalan saleh, seperti riwayat yang sebelumnya telah kita baca, untuk senantiasa menegakkan sholat dan untuk senantiasa menunaikan zakat, fi mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku wahai Rasulullah, sesuai dengan kesanggupanku wahai Rasulullah. Maka ucapan fi mastata'tu ini menunjukkan bahwasanya di sana terdapat sebuah ungkapan, selama dia mampu melakukan hal yang dibaiatkan tersebut, maka akan dia lakukan. Tapi kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, seorang tidak akan mampu untuk melebihi batas kemampuan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya. Kama huwal mushtaratu fi asli taklif, karena itu merupakan syarat utama dan syarat pertama ketika seseorang mendapatkan beban taklifiyah, beban syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yush'irul amru biqawli dhalika lafzi halil mubayi'ah bil'afwi anil hafwah. Sehingga bisa kita ambil faedah dari ucapan Nabi SAW yang ditalqin oleh beliau kepada Jarir ibn Abdullah dan tentunya sahabat yang lainnya, terkait dengan amalan-amalan yang diminta, yang dituntut dalam baiat-baiat tersebut adalah dilakukan dengan penuh kemampuan di satu sisi, dan sisi yang lainnya al-afu anil hafwah. Apa itu al-hafwah? Ketergelinciran, az-zallat, kekurangan, ketidaksempurnaan. Maka itu dimaafkan, maka itu dimaklumi, diberikan uzur dalam syariat. Wa ma yaqa'u an khata'in wa sahwin, intaha kalamuhu rahimahullah. Begitu pula akan dimaafkan, akan diberikan uzur bagi sesuatu yang dilakukan karena didasari kesalahan, begitu pula didasari dengan kelalaian ataukah kelupaan. Maka perkara-perkara baiat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min iqamis salah wa ita'iz zakah wa sam'i wa ta'ah, begitu pula terkait dengan an-nusuh li kulli muslim, semuanya dibebankan kepada Jarir ibn Abdullah dan para sahabat yang lainnya. Begitu pula kita selayaknya umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan kadar-kadar kemampuan kita, sesuai dengan kadar-kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu pula ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah qauluhu fi mastata'tu rawainahu bi fathi at-ta'i ala mukhatabatihi iyyahu wa ala hadha fayakun qauluhu fi mastata'tu min qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam mukhatiban lahu bihi fala yahtaju ila at-talaffuz bi hadha al-qawl. Maka kata al-hafidh al-imam al-qurtubi alaihi rahmatullah bahwa fi mastata'tu ini kami pun meriwayatkan dengan dua harokat. Yang pertama dengan ta' yang difathahkan fi mastata'ta sesuai dengan kemampuanmu wahai Jarir, yang artinya ini adalah bentuk mukhatabah, bentuk percakapan langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada Jarir secara khusus, dan ini merupakan min qawli Nabi alaihi salatu wassalam. Ini merupakan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Jarir fi mastata'ta sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kesanggupanmu wahai Jabir, mukhatiban lahu bihi, yang Nabi alaihi salatu wasallam mengajak bicara Jabir dengannya. Fala yahtaju ila tarafuz bi hadzal qaul, maka tidak perlu untuk kita mengikrarkan dengan ucapan fi mastata'tu tersebut atau fi mastata'ta tadi. Fi mastata'ta tadi kenapa? Karena itu merupakan lafaz yang keluar dari lisan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu kita ulangi. Tapi dari sisi yang kedua kata beliau, wa rawainahu bi dhammi ta'ilil mutakallimi. Begitu pula kami telah meriwayatkan bahwa fi mastata'tu ini dengan dhammahnya ta yang menunjukkan itu adalah mutakallim. Wa ala hadza fa yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu ayantiqa bihadzal lafz. Kalau demikian keadaannya, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang memerintahkan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu arda untuk mengucapkan hal tersebut. Untuk mengucapkan lafaz tadi, fi mastata'tu, sampaikan, ucapkan wahai Jabir. Ucapkan dengan lisan wahai Jabir, fi mastata'tu, ditalkin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti ungkapanku ini. Ikuti ucapanku ini. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda. Fakannahu qala lahu, seakan-akan Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan kepada Jabir, "Qul fi mastata'tu." Katakanlah wahai Jabir, aku melaksanakan baiat tersebut, amalan-amalan yang ada di dalam bai'at tersebut, apakah iqamis sholat atau ka ita'iz zakah atau ka an-nusuh li kulli muslim atau mungkin as-sam'u wa ta'ah, sesuai dengan kemampuanku. Diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ikrarkan. Ikhwati fillah yarakumullah, di sini terdapat pelajaran penting bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan untuk kita itu sadar akan kekurangan yang ada pada diri-diri kita. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita agar kita ini benar-benar mengetahui dengan pengetahuan yang sangat dalam bahwa kita adalah sosok manusia yang banyak kekurangannya, bahwa kita adalah sosok manusia yang banyak kelemahannya. Khuliqal insanu dha'ifa. Kembali lagi ke ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka qawati fillahi ra'akumullah, terdapat isyarah latifah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ingin menyadarkan kita semua, menyadarkan umat Nabi alaihi salatu wassalam, janganlah kalian bersikap angkuh, janganlah kalian bersikap sombong. Disadarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang banyak dari kalangan manusia, dari kalangan umat Nabi alaihi salatu wasallam yang lupa bahwa dia adalah seorang yang lemah, bahwa dia adalah seorang yang maha lemah, bahkan bahwa dia adalah seorang yang banyak memiliki kekurangan demi kekurangan, banyak yang lupa. Maka diingatkan di setiap kesempatan. Kamu bisa mengerjakan sholat, kamu bisa menunaikan zakat, kamu bisa berbakti kepada kedua orang tua, kamu bisa bersedekah, Kamu bisa melakukan zikir al-sabah wal-masa. Kamu bisa beramal ini dan itu. La haula wa la quwata illa billah. Semuanya berasal dari taufik, dari rahmah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecerdasan kita dalam menghafal sekian banyak azkar sabah wal masa, bukan karena kecerdasan kita dalam menghafalkan zikir demi zikir, bukan karena daya dan upaya kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, bukan karena harta kita yang melimpah, bukan. Semata-mata taufik, semata-mata bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa di salah satu zikir pagi dan petang beliau yang sering kita ulangi dalam kesempatan-kesempatan yang ada. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata'in. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha ada, birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah, perbaikilah segala macam urusanku. Perbaiki segala macam urusanku, ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan janganlah engkau menyandarkan urusan-urusanku kepada diriku. Karena kita maha lemah, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi sekian banyak Nabi alaihi salatu wasallam mencoba menyadarkan umatnya, ini loh kondisi kalian, ini loh hakikat kalian. Manusia yang maha lemah, umat yang maha kekurangan. Jangan sombong, untuk apa sombong? Ada orang yang menasehati, terima. Itu menunjukkan kalau kita memang orang-orang yang butuh nasihat. Ada orang yang mengkritik, terima. Itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang butuh masukan, kritikan, dan yang semisalnya. Jangan angkuh, jangan sombong. Birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan, ya Allah, engkau sandarkan urusan-urusanku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Walaupun hanya sekejap mata, kurang dari satu detik. Jangan, ya Allah, enggak akan mampu kita. Maka di sisi lain pun Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan, qul ya Jarir, sampaikan wahai Jarir dalam baiatmu ini, fi mastata'tu. Aku mengerjakan salat wahai Rasulullah, aku berbaiat untuk terus bersedekah. Aku berbaiat untuk terus melakukan ibadah salat, menunaikan zakat, menasehati saudara-saudaraku sesama muslim, as-sam'u wa ta'ah, sesuai dengan kadar kemampuanku wahai Rasulullah. Agar kita sadar, ikhwati fillah ya ra'akumullah, betapa hinanya diri kita, betapa rendahnya diri kita, betapa lemahnya diri kita dibandingkan dengan zat yang maha mulia, dibandingkan dengan zat yang maha agung. Maka kembalilah, ayyuhal mutakabbirun, kembalilah wahai orang-orang yang sombong ke jalan istiqamah, ke jalur hidayah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala buka lebar. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan, telah mencoba untuk menyadarkan kita di setiap kesempatan yang ada, agar kita benar-benar menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, bahwa kita manusia yang jauh dari kesempurnaan. Ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, fa maqsudu hadzal qaul, maka maksud dari ungkapan ini, dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau talqinkan kepada Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu arda, At-tanbihu ala anna al-lazima minal umuri al-mubayai alaiha huwa ma yutaq wa yustata'u kama huwa al-mushtarab fi asli taklifi. Qala Allahu ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa yush'iru al-amru bi qawli dhalika al-lafad fi hali al-mubayati bil-afwi anil hafwah wassaqatah wa ma waqa'a an khata'in aw tafriitin intaha kalamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Maka maksud dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam ini adalah ketika seorang harus melakukan perkara-perkara yang telah dia bai'at padanya dari amalan-amalan soleh, apakah itu puasa, sedekah, zakat, birrul walidain dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang wajib untuk dia tunaikan, lama yutaq, sesuai dengan kemampuannya, wa yustata, sesuai dengan kadar dirinya, kama huwal musyarat fi asli taklif, sebagaimana itu telah dipersyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah berikan beban taklifiyah, beban syariat kepada seluruh hamba Allah, sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa us'aha, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali apa yang telah dia mampu untuk lakukan. Wa yush'irul amru biqauli dhalika lafzi fi halil mubayaati bil afwi anil hafwah. Begitu juga bisa kita rasakan bahwa ketika seorang berbaiat untuk melakukan amalan saleh demi amalan saleh, maka pasti ada saja kekurangan dari amalan-amalan saleh tersebut. Maka ketika Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan lafadz fi mastata'tu ini, menunjukkan bahwa seorang hamba berharap al-afu, berharap ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari kelalaian dia, dari kekurangan dia, as-saqatah, dari ketergelincirannya, wa ma waqa'an khata'in, dan apa yang dia lakukan dari kesalahan-kesalahan, au tafritin, atau sesuatu yang dia lakukan dengan bermudah-mudahan, dia tinggalkan salat, dia tinggalkan puasa, dia tinggalkan birrul walidain, dia tinggalkan amalan-amalan saleh yang lainnya, maka dia meminta afwan, meminta ampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai penukilan ucapan al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillahi ra'akumullah wa ya ayuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab yang ke-25 dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau al-imam Muslim alaihi rahmatullah pun telah kita bacakan secara utuh dengan sedikit penjelasan global dari a'immatus salaf. Maka bi'idnillahi ta'ala kita akan melanjutkan kepada bab yang ke-26 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani nuqsanil imani bil ma'asi wa nafyihi anil mutalabbisi bil ma'asiyati ala iradati kamalihi. Kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bab bayani nuqsanil iman, yang akan menjelaskan bahwasanya iman akan berkurang bil ma'asi. Keimanan seseorang itu akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Wa nafihi 'anil mutalabbis bil ma'siyah. Dan bab ini pun akan menjelaskan tentang penafian al-iman ditiadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika seorang melakukan kemaksiatan. Dinafikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, la yu'min, dia tidak beriman. Tapi maksudnya adalah ala iradati kamalihi, yang dimaksudkan oleh beliau alaihissalatu wassalam adalah menafikan, meniadakan kesempurnaan iman. Bukan iman secara menyeluruh, tapi kesempurnaan iman. Oh, orang yang bermaksiat tadi, yang durhaka kepada orang tuanya, bukan orang yang tidak beriman, tapi tidak sempurna imannya. Orang yang meminum khamar bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna imannya. Orang yang bermain judi pun demikian. Orang yang melakukan pencurian pun demikian. Orang yang tidak mau bersedekah pun demikian. Dan amalan-amalan kemaksiatan, amalan-amalan taleh yang lainnya pun disebutkan nanti dalam bab ini bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menafikan kesempurnaan iman pada mereka. Dinukilkan oleh Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah bi sanadihi an Ibnu Shihabin, dari Ibnu Shihab yaitu Muhammad Ibnu Muslim Az-Zuhri Al-Imam ma'ruf. Muhammad Ibnu Muslim, sebahagian mengatakan Muhammad Ibnu Shihab Az-Zuhri. Qala sami'tu Aba Salamah Ibni Abdurrahman, atau sami'tu Aba Salamah Ibni Abdurrahman wa Sa'ida Ibn Al-Musayyibi yaqulan, aku pernah mendengar, kata Imam Zuhri alaihi rahmatullah, Aba Salamah Ibni Abdurrahman, beliau memiliki nama Auf Az-Zuhri. Abu Salamah Ibni Abdurrahman namanya adalah Auf Az-Zuhri. Begitu pula Sa'id Ibn Al-Musayyib. Sa'id Ibn Al-Musayyib Al-Makhzumi Al-Madani, ma'ruf, imam masyhur. Mereka berdua mengatakan qala Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda pernah berucap inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazni zani hina yazni, tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina, dia adalah seorang mukmin. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, tidaklah seorang yang melakukan pencurian ketika dia melakukan pencurian tersebut, dia adalah seorang mukmin. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha, dan tidaklah seorang meminum khamr ketika dia meminumnya, wa huwa mu'min, padahal dia adalah seorang yang beriman. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula disebutkan atau dilanjutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda yang lainnya, la yantahibu nuhbatan dzata syarafin yarfa'u an-nasa ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Biidznillah taala kita akan membahas apa yang terkait dengan la yantahibu nuhbah. Nuhbah ini memiliki makna al-ma'khudhu jahran wa qahran, ketika seseorang itu diambil sesuatu dengan cara paksa. Nanti akan kita bahas pada waktunya insyaallah taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, hadis yang mulia ini datang dari periwayatan a'immah al-jibal al-jahabidah. Di sana ada nama Az-Zuhri, di sana ada nama Abu Salamah Ibn Abdurrahman, di sana ada nama Sa'id Ibn Musayyib, yang kita tahu semua ini nama-nama besar. Imam min a'immati tabi'in, yang memiliki kedudukan yang mulia. Paling tidaknya riwayat ini atau sepenggal dari sanad ini memiliki keutamaan thalathatun minar ruwati minal fuqaha'i sab'ah al-mashhurina bil Madinah. Dalam riwayat ini terdapat 3 orang fuqaha, 3 orang ulama ahli fikih yang dikenal dengan al-fuqaha'u sab'ah, yang dikenal dengan al-fuqaha'u as-sab'ah di kota Al-Madinah. Semuanya terkumpul pada riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah ini. Ikhwati fillah yara'akumullah, al-Imam Zuhri alaihi rahmatullah menyampaikan bahwa beliau mendengarkan Abu Salamah, bahwa beliau pernah menukil pula dari Sa'id ibn Musayyib. Mereka berdua mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka Abu Hurairah menukilkan ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani. La yang ada di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini merupakan la nafiyah. Nafiyah yang menafikan apa yang ada pada jumlah setelahnya, pada kalimat setelahnya. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menyebutkan lafaz ini ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Apa kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah? Az-zina fil 'urfi syar'i, yang dimaksud dengan az-zina dalam istilah syariat, huwa ilaju farjil muharram fi farji muharram mushtahan taba'an min haitsu huwa kadzalik. Ketika kehormatan seorang wanita yang bukan mahramnya itu direnggut, diambil oleh seorang laki-laki yang juga bukan bahagian dari kehalalan tersebut, dia wanita ajnabiyah, tidak halal karena belum ada akad nikah. Begitu pula laki-laki tadi, laki-laki asing, bukan bahagian dari sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari suaminya. Maka ketika kehormatan wanita tersebut diambil, direnggut oleh mereka laki-laki yang wal'iyadzubillah melakukan fawahish, melakukan fahishah, perbuatan keji tersebut, maka ini yang disebutkan dengan az-zina. Maka ini yang disebut dengan az-zina. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, terkait dengan amalan toleh, dosa besar ini, bahkan Al-Quranul Karim telah menerangkan agar kita benar-benar menutup celah dari perbuatan zina. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di setiap anggota tubuh kita masing-masing ada bahagian dari zinanya. Mata ada zinanya, telinga ada zinanya. Sampai nanti yang membenarkan adalah kehormatan dia. Apakah kehormatan tersebut dilakukan perbuatan yang hina tersebut ataukah tidak? Apakah sebatas zina mata? Apakah sebatas zina telinga? Apakah sebatas zina mulut? Maka yang membuktikan dan yang membenarkan zina-zina tersebut adalah kehormatannya wal'iyadzubillah. Ketika dia melakukan hal tersebut kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimatnya yang mulia, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana ketika dia berzina, dia meletakkan kehormatannya pada sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, dia berdosa. Maka demikian ikhwati fillah yara'akumullah, ketika kita melakukan hal tersebut pada pasangan halal kita, maka itu bahagian dari amalan-amalan soleh. Tapi ketika kita meletakkannya pada orang yang bukan menjadi sesuatu yang halal, bukan wanita yang halal, tidak ada ikatan pernikahan dan yang semisalnya, maka wal'iyadzubillah kita melakukan dosa, bahkan dosa besar. Yang dimaksud dalam hadis ini, ketika kehormatan seseorang sudah dia letakkan pada sesuatu yang haram, wal'iyadzubillah. Hina yazni wa huwa mu'min, ketika dia berzina itu dia masih diberikan label oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang mukmin. Sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang yang beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa betapa indahnya, betapa rahmahnya apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijelaskan oleh Imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah, hina yazni wa huwa mu'min, ketika dia melakukan perzinahan tersebut, dia adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ay, maksudnya walhalu annahu muttasifun bisifatil iman, ketika itu dia masih memiliki sifat sebagai sifat orang yang beriman. Ketika itu, ketika melakukan dosa besar tadi, yang nanti dosa besar ini akan diberikan contohnya oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dari minum khamar, begitu pula mencuri, dalam keadaan mereka melakukan perbuatan dosa-dosa besar tersebut, mereka masih teranggap sebagai seorang yang beriman. Mereka teranggap sebagai seorang yang beriman. وقيد نفي الإيمان بحالة ارتكابه لها ومقتضاه أنه لا يستمر بعد فراغه وهذا هو الظاهر. انتهى كلامه رحمه الله. Dan penafian iman ini ketika dia dikatakan sebagai seorang yang tidak beriman dengan iman yang sempurna, dia tidak melakukan hal tersebut kecuali dia beriman. Tapi apakah pertanyaannya, dia beriman dengan keimanan yang sempurna? Tentu jawabannya tidak. Karena kalau keimanan dia sebagai keimanan yang sempurna tidak akan mengantarkan dia tidak akan mengantarkan dia kepada perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Keimanan yang sempurna tidak akan menjerumuskan dia kepada az-zina. Keimanan yang sempurna tidak akan menjerumuskan dia kepada as-sariqah, pencurian. Kesempurnaan iman tidak akan pula menjerumuskan dia kepada syurbul khamar, minum khamar, wal'iyadzu billah. Maka ketika dia melakukan hal tersebut, teranggap keimanannya belum sempurna. Wa muqtadahu annahu la yastamir ba'da faraghihi. Dan yang dimaukan adalah ketika dia tidak melanjutkan apa yang dia lakukan setelah dia selesai melakukannya. Dia selesai wal'iyadzu billah melakukan zina, dia selesai minum khamr, dia selesai mencuri. Maka ketika itulah ada kesempatan untuk dia kembali menyempurnakan keimanannya. Artinya ada kesempatan untuk dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa in taba wa ada ilaihi, walaupun dia bertaubat dan kembali lagi kepada perkara tersebut, maka selama dia masih mengikrarkan terkait dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terhukumi sebagai seorang mukmin. Inilah akidah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbeda dengan akidah yang dimiliki oleh kaum takfiriyah, kaum al-khawarij, Daesh dan yang semisal mereka, bahwa orang yang melakukan dosa besar adalah seorang yang kafir, orang yang melakukan dosa besar adalah seorang yang murtad, keluar dari Islam, wal'iyadzu billah. Jangankan rakyat biasa dari kalangan kaum muslimin, sekelas sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum saja berani untuk mereka kafirkan, wal'iyadzu billah. Bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Muawiyah ibn Abi Sufyan telah keluar dari Islam, telah murtad, sehingga kita tidak boleh untuk melakukan taraddi, berdoa, memberikan radhiyallahu ta'ala anhu ardah, memberikan ucapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang murtad. Na'udzubillah min dalik. Ini hakikat dari manhaj atau akidah takfiriyah yang dimiliki oleh mereka. Tapi sangat berbeda dengan akidah ahli sunnah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa mereka tetap beriman walaupun keimanan mereka adalah keimanan yang tidak sempurna. Begitu pula ucapan Nabi alaihi salatu wasallam yang selanjutnya, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang melakukan aksi pencurian ketika melakukan pencurian tersebut dia adalah seorang yang beriman, sekali lagi bukan dengan keimanan yang sempurna. Begitu pula ketika dia melakukan minum khamar, minuman-minuman keras, wal'iyadzu billah, ketika dia meminum minuman tersebut, dia juga teranggap sebagai seorang mukmin. Sekali lagi maknanya, bukan sebagai mukmin yang sempurna. Ikhwati fillah yara'akumullah. Disebutkan oleh para ulama terkait dengan pembahasan hadis ini secara umum, bahwa apa yang datang dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini benar-benar memberikan sebuah faedah penting kepada kita. Apa faedah yang terkandung di dalam ucapan Nabi alaihi salatu wassalam? Anna man zana dakhala fi hadzal wa'id sawa'un kana bikran aw muhsanan wa sawa'un kana al-muzni biha ajnabiyyah aw mahraman ولا شك أنه في حق المحرم أفحش. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah. Di antara faedah dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ungkapan-ungkapan Nabi alaihi salatu wassalam tersebut adalah bahwasanya seorang yang melakukan perzinahan wal'iyadu billah, dia masuk ke dalam ancaman ini. Ancaman apa itu? Ancaman tidak sempurnanya iman dia. Sementara kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menginginkan, memiliki target bagaimana keimanan kita benar-benar bisa sempurna. Bagaimana keimanan kita bisa membawa diri kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Oh, masih ada keimanan kok yang penting walaupun tidak sempurna. Jangan. Kita harus memiliki seorang yang benar-benar berharap, berusaha, berupaya bahwa keimanan kita berada pada tingkatan yang sempurna. Walaupun akan banyak kekurangannya, paling tidaknya kita bisa terhindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa besar semacam ini. Maka yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ali Adam sebagai sebuah wa'id, sebuah ancaman. Berarti mereka yang melakukan perzinahan tersebut, mereka yang minum khamar, mereka yang mencuri, enggak sempurna keimanannya. Hati-hati. Mulai dari tidak sempurna keimanan, menipis, menipis, menipis, menipis terus, wal'iyadzu billah, sampai habis. Kalau sudah habis keimanannya, a'udzubillahi min dzalik, dia akan keluar dari koridor Islam. Maka perbuatan zina, apapun bentuknya, kata beliau, dakhala fi hadzal wa'id, masuk ke dalam ancaman Nabi SAW ini. Sawa'un kana bikran, apakah yang dia zinahi wal'iyadzu billah adalah seorang wanita perawan, au muhsanan, atau mungkin seorang wanita yang memiliki suami, wa sawa'un kana al-musni biha ajnabiyya au mahraman, apakah yang dia zinahi tersebut adalah wanita asing atau mungkin mahramnya dia sendiri. Wala syakka annahu fi haqqil mahram afhash, dan tentu tidak kita ragukan apabila seorang menzinai wal'iyadzu billah, merenggut kehormatan mahramnya sendiri, itu merupakan perbuatan fahisyah yang jauh lebih parah, yang jauh lebih tercela, yang jauh lebih akan mendapatkan ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi segala macam jenis perzinahan tersebut masuk ke dalam ancaman Nabi alaihi salatu wasallam ini. Kenapa? Li'annaha wa in summiyat fi 'urfi syar'i zinan fala tadkhul fi dhalika li'annaha min as-sagha'ir. Kama qala al-ulama dhalika fi tafsir al-lumam fi qawlihi ta'ala alladhina yajtanibu alladhi al-lamam alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Maka dijelaskan oleh beliau, la yadkhul fihi ma yutlaqu 'alaihi ismu az-zina. Tidaklah masuk ke dalam pembahasan ini apa yang dikatakan oleh bangsa Arab bahwa itu merupakan perbuatan az-zina. Minal lams al-muharram, seperti misalkan yang tadi kita berikan contoh, mata berzina. Pandangan mata bisa berzina, telinga bisa berzina, mulut bisa berzina, begitu pula tangan-tangan kita. Al-lams al-muharram, ketika kita menyentuh wanita-wanita ajnabiyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebahagian bangsa Arab mengatakan itu namanya juga zina. Wa kadza at-taqbil, begitu pula kita ketika kita mencium wanita-wanita yang bukan halal untuk kita, yang tidak dihalalkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kata beliau, wan nadharu, melihat wanita-wanita ajnabiyah, melihat wanita-wanita yang tidak dihalalkan oleh Allah Jalla wa ala, maka ini bahagian dari az-zina. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwa mata bisa berzina, tangan bisa berzina, kemudian telinga bisa berzina, dan yang lainnya bisa berzina. Akan tetapi hal-hal tersebut tidaklah masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Karena itu adalah bahagian dari as-saghair, kata beliau. Wa in summiyat fi 'urfi syar'i zina, walaupun dalam syariat ini dikatakan sebagai perbuatan zina ketika kita memandang wanita yang bukan mahram wal'iyadzubillah dengan penuh kelezatan, itu unsur zina mata yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu bisa mengakibatkan kita mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak masuk ke dalam dosa besar, li'annaha minas shagha'ir, karena itu adalah perkara yang masuk dalam dosa-dosa kecil. Kama qala al-ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ketika mentafsirkan al-lamam dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm ayat ke-32, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa al-lamam. Al-lamam di sini adalah apa yang telah disebutkan dari dosa-dosa kecil, zina mata, zina pandangan, zina telinga, zina tangan, dan yang lainnya. Bi'idznillahi ta'ala, masih panjang pembahasan apa yang datang dalam hadis riwayat Muslim ini, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yar'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.